rasa kecewa. Oh, melanda di jiwa, sedih hatiku. Cobalah bayangkan betapa sakitnya setelah ku tahu dia bercinta lagi. Ini jelas sudah ku tahu semua, diriku hanyalah dipermainkannya. Sedihnya hatiku, oh kini terasa semula tak kusangka dan tak kuduga kalau kau hanya mempermainkan aku. Tiada kusangka. Cobalah bayangkan betapa sakitnya setelah ku tahu dia bercinta lagi. Ini jelas sudah ku tahu semua, diriku hanyalah dipermainkannya. Sedihnya hatiku, oh kini terasa semula tak ku sangka dan tak ku duga kalau kau hanya mempermainkan aku. Tiada ku sangka.